بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang pengertian tahrif. Sebab penulis Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa min al-iman billahi al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Dan di antara bentuk iman kepada Allah adalah beriman dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya dan dengan sifat-sifat yang disifatkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wa la ta'til, tanpa tahrif dan tanpa ta'til, wa min ghairi takyif wa la tamtsil, dan tanpa takyif serta tanpa tamtsil. Ini adalah empat hal yang wajib dihindari terkait dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tahrif. Dan tahrif telah kita pelajari bersama ya, yaitu at-taghyir secara bahasa, mengubah. Mengubah. Dan tahrif ya, dan tahrif secara istilah terbagi menjadi dua macam, yaitu taghyirul lafz dan yang kedua adalah taghyir al-ma'na. Yang pertama adalah taghyir lafz atau taghyir lafzi, mengubah lafaz nafs atau dalil. Mengubah lafaz nafs atau dalil. Di dalam bab ini yakni dalil-dalil tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah ya, ditahrif lafaznya, lafaznya diubah. Dari istawa menjadi istaula ditambahi huruf lam. Ya. Demikian juga dengan mengubah harokat. Wakallamallahu Musa taklima menjadi wakallamallaha Musa taklima. Ya. Harokat di akhir lafzul jalalah Allah yaitu dhammah wakallamallahu diubah menjadi harokat fathah wakallamallaha sehingga memiliki makna yang berbeda. Yang pertama maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala yang berbicara kepada Musa. Namun ditahrif lafaznya. Dalam hal ini adalah harakatnya wa kallamallaha Musa sehingga yang berbicara adalah Musa. Musa berbicara kepada Allah. Niat mereka melakukan perubahan harokat ini yang termasuk taghyir lafzi ini adalah untuk menafikan dan mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa Allah tidak memiliki sifat kalam, sifat berbicara. Ini tahrif lafzi. Dan tahrif lafzi ya, sebagaimana yang dapat disimpulkan perubahan secara lafaz, yakni bisa dengan menambah huruf, bisa dengan mengurangi huruf, dan bisa dengan mengubah harokat. Ya, seperti yang sudah kita pelajari, insyaAllah sudah terfahami, bahwa perubahan lafaz itu bisa dengan menambah huruf, dan bisa pula dengan mengurangi huruf, dan bisa pula dengan mengubah harokat. Sehingga jika kita dapati ya ahlul bid'ah ya, mentahrif secara lafaz, maka tidak keluar dari tiga bentuk tahrif lafzi ini. Menambahi huruf atau mengurangi huruf atau mengubah harokat, tujuannya adalah agar maknanya berubah. Adapun macam tahrif yang kedua adalah tahrif ma'nawi atau taghyir ma'nawi. Ya, mengubah secara makna tanpa mengubah lafaznya. Tanpa mengubah lafaznya, yang diubah adalah maknanya. Maksudnya adalah membawa nas, dalil. Dalam hal ini adalah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dalil-dalil tentang itu. Ya, mereka bawa nas tersebut kepada makna yang tidak sesuai, kepada makna yang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Itulah tahrif. Itulah tahrif maknawi. Walaupun mereka para muharrifah ahlul bid'ah yang melakukan tahrif maknawi ini, mereka mengistilahkan, menyebut perbuatan mereka itu dengan ta'wil. Namun itu sebutan yang tidak tepat atau kurang tepat. Yang lebih tepat adalah menyebut perbuatan mereka membawa lafaz nas atau membawa nas kepada makna yang tidak benar. Yang tepat adalah mengistilahkannya dengan tahrif. Kenapa demikian? Karena itu lebih mencocoki dengan kenyataan, realita. Realitanya mereka mentahrif. Bukan hanya mentakwil dengan takwil yang benar. Dengan takwil yang diperbolehkan. Lebih tepat dikatakan tahrif. Lebih spesifik. Lebih spesifik. Ya, lebih mengena. Demikian pula alasan yang lain adalah karena istilah takwil adalah istilah yang memiliki makna yang luas. Takwil memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah tafsir, yang maksudnya adalah tawdih, memperjelas atau menjelaskan, menerangkan. Ya, menafsirkan ayat, maksudnya adalah menjelaskan makna ayat. Ya, tanpa atau tidak mesti dengan mentakwilnya membawa kepada makna yang berbeda. Ya, sekedar menjelaskan saja. Ya, itu tafsir. Dan tafsir, ya, merupakan sebuah ilmu yang terpuji. Ya, pada dasarnya seperti itu. Demikian pula takwil memiliki makna yang lain. Ya, memiliki makna yang lain. Yang jelas tidak semua macam takwil itu, ya, tercela. Ada yang terpuji, ada yang baik. Seperti tadi yang pertama adalah tafsir. Ta'wil juga memiliki makna yang lain. Di antaranya adalah sarful lafz an zahiri. Ya. Mengalihkan suatu lafaz, ya, dari maknanya yang zahir. Mengalihkan suatu lafaz dari maknanya yang zahir, makna yang nampak. Nah, ini hukumnya boleh atau tidak? Jawabannya dirinci. Jika memenuhi syarat-syarat takwil dengan makna ini, membawa suatu lafaz dari atau mengalihkan suatu lafaz dari makna yang zahir kepada makna yang lebih jauh, ini diperbolehkan jika memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah yang pertama, ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ada dalil yang menunjukkan bahwa lafaz ini dibawa kepada makna itu. Walaupun makna zahirnya adalah ini. Berbeda. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ihtimalul lafz. Lafaz ini di dalam bahasa Arab, lafaz ini atau kata ini di dalam bahasa Arab memang memiliki kemungkinan makna itu yang lebih jauh. Walaupun yang lebih nampak adalah makna yang ini, tetapi orang Arab, bangsa Arab zaman dahulu memang terkadang menggunakannya untuk makna itu yang lebih jauh. Walaupun yang lebih sering adalah makna ini. Jadi tidak boleh sembarang mentakwil dalam arti membawa suatu lafaz kepada makna yang lebih jauh. Mengalihkannya dari makna yang zahir yang lebih nampak kepada makna yang lebih jauh. Nah, ini takwil macam yang pertama yang diperbolehkan jika memenuhi syarat, yaitu adanya dalil, dan yang kedua adalah didukung secara bahasa. Di dalam bahasa Arab didukung. Adapun macam yang kedua adalah takwil yang tidak memenuhi syarat. Tidak ada dalil yang mengharuskan membawa lafaz ini kepada makna yang lebih jauh. Ya, harusnya dibawa kepada makna yang nampak, yang langsung terpahami. Ya, atau bahkan dari segi bahasa Arab tidak didukung, Bangsa Arab tidak pernah menggunakan lafaz ini untuk menunjukkan makna itu. Nah, ta'wil macam kedua ini yang tidak memenuhi syarat, itulah yang disebut dengan tahrif. Ta'wil macam kedua inilah yang disebut dengan tahrif, yang dimaksud oleh penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu mengalihkan, memalingkan suatu nas dalil dari maknanya yang zahir kepada makna yang jauh dan tidak memenuhi syarat. Tidak ada dalil yang mengharuskannya. Demikian pula bahkan seringkali tidak didukung dari segi bahasa Arab. Nah, inilah tahrif. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan min ghairi tahrifin wala ta'til, dan tanpa menta'til. Ini perkara kedua yang harus dihindari di dalam bab asma'illahi wa sifatih, bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ta'til. Apa pengertian ta'til? Ta'til secara bahasa artinya adalah at-tark wa tahliyah. At-tark, meninggalkan. At-tahliyah, mengosongkan. At-tahliyah dari khalla yukhalli, tahliyatan. Jadi ta'til secara bahasa artinya adalah meninggalkan atau mengosongkan. Sebab ta'til itu sendiri merupakan bentuk masdar dari a'tala yu'attilu ta'tilan, yang artinya adalah tadi meninggalkan atau mengosongkan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata ini dengan makna ditinggalkan atau dikosongkan, wa bi'rin mu'attalah. Wa bi'rin mu'attalah dalam Al-Quran. Wa bi'rin, dan betapa banyak sumur yang mu'attalah, sumur yang dikosongkan atau ditinggalkan. Ya, dikosongkan, ya, digunakan sampai habis airnya, atau ditinggalkan oleh para penduduk yang tinggal di sekitarnya. Nah, adapun secara istilah, di dalam istilah para ulama, ta'til memiliki cakupan yang luas. Di antaranya adalah ta'til di dalam bab yang sedang kita bahas ini, yaitu ta'til fil asma'i was sifat, dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Para ulama seringkali menyebutkan istilah ta'til untuk menunjukkan tiga macam hal. Yang pertama adalah ta'til firububiyah. Ta'til firububiyah. Apa itu ta'til firububiyah? Ta'til firububiyah yaitu mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani ta'til al-makhluq an khaliqih. Ya, seolah mengosongkan makhluk dari penciptanya. Maksudnya mengingkari adanya pencipta. Mengingkari adanya pencipta. Jadi meyakini bahwa tidak ada di sana pencipta. Sebagaimana yang diyakini oleh para malahidah, orang-orang yang mulhid dan ateis. Kemudian macam yang kedua adalah ta'til fil uluhiyah wal ibadah. Ta'til fil uluhiyah wal ibadah, yaitu ta'tilul khaliq an istihqaqil ibadati wahdah la syarika lah. Ta'tilul khaliq, ya, mengingkari bahwa al khaliq, sang pencipta, itu berhak untuk disendirikan dalam ibadah. sehingga mengingkari tauhid uluhiyah. Mengingkari tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah ini juga disebut oleh para ulama dengan istilah ta'til. Yani ta'til fi bab al-uluhiyah wal ibadah. Adapun macam yang ketiga, itulah yang dimaukan oleh penulis rahimahullah, karena beliau sedang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Macam yang ketiga adalah ta'til fil asma'i was sifat. Ta'til fil asma' was sifat. Ta'til dalam bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Bagaimana maksudnya? Ya. Maksudnya adalah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama di dalam bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu inkar. Ya. Inkar syai'in min asma'illahi wa sifatihi. Mengingkari sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itulah ta'til di dalam bab ini. Ya. Nah, dan ta'til di dalam bab ini, ta'til macam yang ketiga terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ta'til kulli, ta'til secara total. Ta'til secara total. Jadi menta'til semua nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ta'tilnya Jahmiyah. Sebagaimana ta'tilnya Jahmiyah. Mereka mengingkari semua sifat Allah dan semua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian macam yang kedua adalah ta'til juz'i. Ta'til juz'i. Ta'til sebagian. Ta'til sebagian. Yani tidak secara total. Ya, sebagaimana ta'tilnya Asy'ariyah. Sebagaimana ta'til yang dilakukan oleh Asy'ariyah. Ya, kullabiyah maturidiyah. Ya, mereka mengingkari banyak dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali beberapa sifat saja. Mereka mengingkari beberapa mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali beberapa sifat saja. Man. Nah, inilah yang dimaksud dengan ta'til. Ta'til mencakup tiga macam dalam bab rububiyah Allah, di dalam uluhiyah Allah, dan yang ketiga yang dimaksud di dalam kitab ini adalah ta'til di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengingkari nama Allah atau sifat Allah seluruhnya atau sebagiannya. Dengan ini para ulama membagi para mu'attilah, golongan-golongan yang melakukan ta'til, yang melakukan pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi beberapa golongan atau menjadi beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan atau golongan yang melakukan ta'til. Golongan yang pertama atau macam yang pertama adalah golongan yang pertama dari golongan-golongan mu'attilah, golongan-golongan yang melakukan ta'til. Golongan yang pertama adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah wa rahwuhum. Golongan Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang semisal dengan mereka. Di antaranya adalah Qullabiyah. Ya, golongan Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang semisal dengan mereka, di antaranya adalah Qullabiyah. Nah, bagaimana akidah mereka terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimanakah ta'til yang mereka lakukan? akidah mereka di dalam bab ini adalah mereka menetapkan nama-nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menetapkan nama-nama Allah dan sebagian sifatnya saja. Mereka menetapkan nama-nama Allah dan sebagian, yakni beberapa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, menetapkan beberapa sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi perhatikan, ya, tetapi menafsirkannya, ya, tetapi menafsirkannya dengan tafsir yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi beberapa sifat yang mereka tetapkan pun, ya, mayoritasnya mereka tafsirkan, mereka maknakan, mereka artikan dengan penafsiran dan makna yang tidak benar. Ya, yang tidak benar. Am. Ya, ini metode mereka atau akidah mereka, ya, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan nama-nama bagi Allah dan beberapa sifat Allah disertai dengan tafsir yang salah, ya, serta mengingkari mayoritas sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menetapkan nama-nama dan menetapkan beberapa sifat disertai dengan tafsir yang salah, serta mengingkari mayoritas sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berapa sifat yang ditetapkan oleh mereka? Ya, berbeda-beda. Adapun Asy'ariyah, ya, hanya menetapkan 7 sifat saja bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ingat, dengan tafsir yang salah. Ya, seringkali mereka tafsirkan dengan tafsir yang salah. Yaitu sifat hayah, hidup, sifat ilm, ilmu, sifat qudrah, ya, mampu, kemampuan, ya, sifat kalam, berbicara, sifat iradah, kehendak, sifat sam'a, pendengaran, sifat basar, penglihatan, ya, dengan tafsir yang keliru. Ya, 7 sifat inilah yang ditetapkan oleh Asy'ariyah, Asy'ariyah, dan tergabung dalam bait syair mereka, hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatan wa kadaka sam'u wal basaru. Ya, hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatan wa kadaka sam'u wal basaru. Ya, hayy, maha hidup, sifat yang pertama, hidup. Hayyun 'alim, sifat ilmu. Hayyun 'alimun qadirun, qadir yakni sifat qudrah, kemampuan. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu, al kalam, berbicara. Wal kalamu lahu. Kemudian iradatun, kehendak. Wa kadzaka sam'u, dan demikian pula sam', sifat mendengar. Wal basaru, dan sifat melihat. Kenapa mereka menetapkan beberapa sifat ini padahal mereka menafikan dan mengingkari mayoritas sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Alasan mereka adalah mereka menetapkannya karena akal menunjukkan Allah memiliki sifat tersebut. Jadi dalil mereka adalah akal. Ya. Mereka menetapkan beberapa sifat ini, ya, karena ditunjukkan oleh akal. Begitu. Karena ditunjukkan oleh akal. Adapun mayoritas sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain yang mereka ingkari, alasan pengingkaran mereka adalah, ya, bahwa sifat-sifat tersebut tastalzimut tamfil. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tastalzim at-tamfil atau at-tashbih. Ya, sifat-sifat yang diingkari oleh mereka, ya, mereka klaim, ya, memiliki konsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, kalau menetapkan sifat atau isbatus sifat, ya, menetapkan sifat berarti menyerupakan dan menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Maaf. Misalkan sifat tangan, ya. Jadi kita menyerupakan Allah dengan makhluk karena tangan Allah, karena tangan itu, ya, ini seperti tangan makhluk ini. Naam. Jadi terkait dengan beberapa sifat yang mereka tetapkan, alasnya karena adalah akal, harusnya adalah karena akal. Ya, menunjukkannya. Adapun sifat-sifat yang mereka nafikan, mereka ingkari, alasnya adalah karena itu memiliki konsekuensi kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, nanti akan kita pelajari insyaallah bahwa ta'til mereka ini sebabnya adalah mereka tamsil terlebih dahulu. Melakukan tamsil terlebih dahulu. Jadi menyamakan dulu, setelah menyamakan ya sudahlah, berarti kita ingkari. Ya. Jadi membayangkan dulu, padahal itu dilarang, sakif dan tamsil, membayangkan dan menyamakan tamsil. Ya sudah, karena konsekuensinya adalah tamsil menurut mereka, maka diingkari oleh mereka. Tamsil kemudian ta'til. Tamsil kemudian ta'til. Sebagaimana akan kita pelajari insyaallah terkait dengan pengertian tamsil. Kemudian golongan yang kedua adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah. Ya. Dan ahli kalam yang mengikuti mereka. Mu'tazilah dan ahlul kalam yang mengikuti mereka, ya, serta beberapa kelompok yang lain. Nah, golongan yang kedua ini, Mu'tazilah, ahlul kalam, dan semisalnya, bagaimana akidah mereka terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akidah mereka adalah, ya, mereka menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun meyakini bahwa nama-nama tersebut tidak mengandung makna sifat. Jadi murni sebagai nama. Hanya untuk nama saja. Dan tidak terkandung dalamnya makna sifat-sifat bagi Allah. Ya. Sifat-sifat bagi Allah. Yes. Sehingga, ya, di antara mereka ada yang mengatakan nama-nama Allah seperti Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir, ini mutaradif, sinonim saja, sinonim. Ya, karena tidak mengandung makna sifat, semuanya maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alim maksudnya adalah Allah. Ya, tidak mengandung makna sifat. Al-Qadir ya maksudnya adalah Allah. Jadi Allah memiliki beberapa nama begitu saja tanpa, ya, memberikan makna sifat bagi Allah. Dan di antara mereka ada yang mengatakan Alim, Qadir, Sami', Al-Basir. Ya, ada perbedaannya, memiliki perbedaan. Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir memiliki perbedaan. Kalau yang pertama tadi di antara mereka ada yang mengatakan, ya, maknanya sama saja, alim sama dengan qadir, qadir sama dengan sami', dan seterusnya. Dan di antara mereka ini yang kedua, ada yang mengatakan al-alim berbeda dengan al-qadir, al-qadir berbeda dengan as-sami'. Ya. Berbeda. Tapi mereka tetap mengatakan bahwa al-alim maknanya adalah Allah itu alim, tapi bila aib. Allah, ya, al-alim, Allah itu alim, tapi bila ilm, tanpa ilmu. Ya, Allah itu qadir, tapi bila qudrah. Bila qudrah, tanpa sifat mampu. Sami', tapi bila sama', tanpa sifat pendengaran. Allah itu basir, tapi bila basar. Intinya adalah sama, mereka mengingkari sifat-sifat, makna-makna sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah sama. Nah, apa syubhat mereka atau apa alasan mereka yang mendorong mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mendorong mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau Mu'tazilah, kelompok yang kedua ini mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka tetapkan hanyalah nama-nama Allah yang mana nama-nama tersebut tidak mengandung makna sifat. Alasan mereka sama saja, ya, dengan kelompok yang pertama, yaitu bahwa isbatu sifat yastalzimu tashbih atau tamtsil. Ini menurut mereka, menetapkan sifat artinya kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Menetapkan sifat artinya kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi sebenarnya alasan yang nampak jelas kebatilannya, ya, sangat salah, keliru. Ya, tidak mesti sama-sama memiliki sifat. Ini memiliki sifat, itu juga memiliki sifat. Jenis sifatnya sama, melihat, mendengar, mampu, berkehendak. Tetapi kenyataannya kan ada perbedaan, tetap berbeda. Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, dan pendengaran Allah tentunya tidak sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran yang sempurna. Dan tidak mesti berarti kalau pendengaran punya telinga, daun telinga punya ini, kan enggak mesti. Ya, itu sekedar bayangan mereka saja. Bayangan mereka, mereka bayangkan, mereka terjatuh dalam takyif, pelanggaran yang berikutnya, dan juga terjatuh dalam tamtsil, menyerupakan dengan makhluk. Membayang-bayangkan, kemudian mencampil, kemudian ujung-ujungnya adalah menta'til. Kemudian kelompok yang ketiga, adalah ghulatul jahmiyah. Ghulat al-jahmiyah. Jahmiyah yang ekstrim. Ya, ekstremis jahmiyah. Ya, demikian juga qaramithah. Qaramithah itu Qurmuti, ya, Qaramithah batiniyah. Ini batiniyah. Dan yang semisal dengan mereka. Ini kelompok yang ketiga. Jahmiyah, ghulatul jahmiyah, ekstremis jahmiyah. Jahmiyah ekstrim, Qaramithah dan batiniyah, dan yang semisal dengan mereka. Bagaimana akidah mereka terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Akidah mereka dalam bab ini adalah inkarul asma'i was sifat, mengingkari semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbedaannya dan kelompok yang kedua tadi Mu'tazilah, ya, kelompok yang kedua masih menetapkan nama-nama Allah. Tapi mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Adapun kelompok yang ketiga ini tentu lebih parah. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah sekaligus nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Naam, terus bagaimana mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya, mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengatakan bahwa Allah itu maujud, begitu saja. Maujud kan artinya ada. Ya. Menetapkan eksistensi Allah. Mereka itu atau Allah Subhanahu wa taala itu maujud, ada. Tapi tidak boleh dikatakan, ya. Tidak boleh dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Tidak boleh dikatakan Allah itu alim, Allah itu qadir, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, jadi tidak boleh menyebut tentang Allah Subhanahu wa taala begini dan begitu. Ya, tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu hayy, alim, qadir, enggak boleh. Berilmu, memiliki kemampuan, ya, dan seterusnya. Apa alasan mereka? Alasan mereka intinya juga sama, yaitu isbat yastalzimu tashbih. Ya, isbat yastalzimu tashbih wa ta'addud. Isbatul asma'i wa sifat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, berkonsekuensi kita menyerupakan Allah dan menetapkan ada banyak Tuhan, kata mereka begitu. Menetapkan ada banyak Tuhan. Ya, ada banyak Tuhan, banyak zat. Ya. Kenapa? Karena makhluk-makhluk ini memiliki nama-nama. Kalau kita mengatakan Allah memiliki nama-nama, dan di antara nama-nama tersebut, ya, sama dengan nama-nama makhluk, ya berarti kita menetap, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, kata mereka begitu. Nah, ini sangat tidak logis, ya, sangat tidak logis menyamakan Allah dengan makhluk. Demikian juga seperti tadi, menetapkan sifat-sifat bagi Allah, ya berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, demikian juga yastanzim at-ta'addud. Ta'addud ini berbilangnya Tuhan. Ta'addudul alihah. Ketika kita menetapkan beberapa nama, banyak nama untuk Allah, banyak sifat bagi Allah, artinya kita menetapkan di sana ada banyak Tuhan, kata mereka begitu. Loh. Ya, ini memang sangat jelas kebatilannya. Ya, sangat jelas kesalahannya. Sebab ya satu zat saja memiliki banyak sifat. Ya, kita menetapkan beberapa sifat bukan berarti kita menetapkan banyak zat. Ya, tetap Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah satu. Ya, tapi memiliki banyak sifat. Ya. Ini memang alasan yang sangat tidak logis. Sangat tidak benar. Mereka mengatakan menetapkan nama dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, artinya kita menyerupakan Allah dengan makhluk, dan menetapkan atau meyakini bahwa Tuhan itu banyak. Paham. Kemudian kelompok yang keempat adalah kelompok yang paling ekstrim, yaitu ghulatul ghulah, yaitu kelompok ekstremis dari ekstremis. Ya, ghulatul ghulah. Ekstrim dari kelompok-kelompok yang ekstrim dari kalangan falasifah, para ahli filsafat. Ya, demikian juga Jahmiyah yang sampai pada tingkat ini. Qaramithah serta Batiniyah yang sampai pada tingkat ini. Ya. Bagaimana akidah mereka di dalam bab al-asma wa sifat? Di dalam bab al-asma wa sifat, akidah mereka adalah mereka mengingkari, ya, mereka mengingkari, ya, al-isbat wa nafi, ya, penetapan dan penafian bagi Allah Subhanahu wa taala, penetapan dan penafian bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya sebagai contoh, mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan Allah itu, dia itu la maujud wa la ma'dum. Dia, yakni Allah, la maujud wa la ma'dum. Tidak dikatakan ada, tapi juga tidak dikatakan tiada. La hayy wa la mayyit. Tidak dikatakan hidup, juga tidak dikatakan mati. La alim wa la jahil. Tidak dikatakan berilmu, dan juga tidak dikatakan jahil. Nah, begitu. Jadi menafikan, ya, dua sifat yang saling berseberangan, berkontradiksi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengatakan berilmu, tapi juga tidak boleh mengatakan jahil. Tidak boleh mengatakan hidup, tapi juga tidak boleh mengatakan mati. Bahkan tidak boleh mengatakan Allah itu maujud. Maujud ini ada. Namun juga tidak boleh mengatakan dia itu tiada. Ma'dum, lawan dari maujud. Nah, ini paling parah. Ya, paling parah, paling ekstrim. Ya. Nah, apa alasan mereka? Alasan mereka juga sangat tidak logis. Tapi begitulah yang namanya syubhat, na'udzubillah, ya, disertai dengan hawa nafsu, ya, sudah memiliki keinginan-keinginan yang tidak baik, niat-niat yang tidak baik, disertai dengan syubhat, ya, jadilah mereka, ya, terjerumus dalam kesesatan yang sangat nyata. Alasan mereka adalah, ya, jika menyifati Allah dengan sifat-sifat subutiyah, sifat-sifat subutiyah ini sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah. Ya, dia itu hidup, ada, hidup, berilmu, ya, maha mampu, maha berkehendak. Ya. Jika menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat subutiyah, sifat-sifat yang ditetapkan seperti ini. Ya. Artinya menyamakan Allah dengan maujudat. Artinya menyamakan, menyerupakan Allah dengan ya, hal-hal yang berwujud. Ya, hal-hal yang berwujud. Ya. Yani menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tsubutiyah. Sifat-sifat tsubutiyah kita ingat, tsubutiyah dan salbiyah. Menyifati Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat tsubutiyah. Ya, sifat-sifat tsubutiyah ini sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah. Ya, maka artinya kita menyerupakan Allah dengan al-maujudat, dengan hal-hal yang berwujud. Ya, makhluk-makhluk ini dan seterusnya. Ya, hal-hal yang berwujud. Dan jika menyifati Allah dengan penafian, Allah tidak memiliki sifat ini, Allah tidak memiliki sifat itu, Allah tidak apa mati, Allah tidak apa namanya lemah, ya Allah tidak tidur, Allah tidak lupa. Nah, kalau menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan penafian-penafian seperti ini, ya artinya atau sama saja konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan al-ma'dumat, hal-hal yang tidak ada. Ya, sampai seperti itu. Menyamakan Allah dengan perkara-perkara yang al-ma'dumat. Perkara-perkara yang tidak ada. Ya, menyamakan Allah dengan al-ma'dumat. Perkara-perkara yang tidak ada. Ya. Jadi tidak hanya ya, apa namanya khawatir menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk yang ada. Bahkan mereka khawatir menyamakan Allah dengan hal yang tidak ada. Kalau mengatakan Allah itu tidak mati, Allah itu tidak lemah, Allah itu tidak apa namanya tidak lupa, dan seterusnya. Berarti kita menyamakan Allah dengan hal yang tidak ada. Maksudnya bagaimana ini? Menyamakan dengan ma'dumat, perkara-perkara yang tidak ada. Ini nampak hulu mereka, ya ta'amuk, tanattu', mereka berdalam-dalam ya di dalam urusan akidah, ya sampai terjatuh dalam perkara yang sangat tidak logis semacam ini. Nah, jadi setidaknya ada 4 kelompok atau 4 tingkatan kelompok-kelompok mu'atilah yang menta'til. Ya, yang terjatuh di dalam ta'til. Menta'til atau mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kelompok ini ya telah melakukan beberapa pelanggaran, kesalahan yang itu menjadi bantahan bagi mereka. Kesalahan-kesalahan ini menunjukkan bahwa mereka itu salah. Ya, mereka salah dan tersesat. Pelanggaran yang pertama adalah mukhalafat thariqus salaf. Ya, mereka melanggar metode salaf, para sahabat radhiyallahu anhum di dalam beragama. Ya, para sahabat tidak sampai berdalam-dalam seperti itu. Menetapkan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka menetapkan nama-nama Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk punya nama. Kalau menetapkan nama bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, ya tidak. Ya. Sampai-sampai tadi kelompok yang terakhir, ya, kalau menetapkan sifat nama-nama dan sifat bagi Allah atau menafikan sifat-sifat tertentu bagi Allah sama saja menyerupakan Allah. Yang pertama menyerupakan Allah dengan perkara-perkara yang ada. Ya, kalau menafikan sifat-sifat tertentu dari Allah berarti menyamakan Allah dengan perkara-perkara yang tidak ada. Ma'dumat. Ini menyelisih thariqus salaf. Metode salaf para sahabat tidak sampai seperti itu. Ya, kita tidak pernah mendapati ya dari nukilan-nukilan para sahabat mereka mengatakan seperti itu, berdalam-dalam seperti itu. Ya, mereka mendapati di dalam nas-nas, ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah mereka tetapkan dan mereka paham maknanya, ya sudah. Mereka tidak berdalam-dalam memikirkan oh berarti tanfil atau dan seterusnya. Ya. Yang berdalam-dalam seperti tadi para kelompok mu'atilah memang tujuannya adalah untuk apa? Di antara niat mereka adalah untuk mengingkari ya dalil, menolak dalil, menolak ayat dan hadis. Kemudian pelanggaran yang kedua adalah ta'tilun nusus 'anil muradi biha. Pelanggaran yang kedua adalah melakukan ta'til. Ya, ta'til ini juga pelanggaran tersendiri. Ya, jadi menta'til makna-makna nafs. Menta'til mengingkari makna-makna yang terkandung di dalam nafs. Ya, karena ketika disebutkan di dalam nafs, di dalam dalil ayat atau hadis yang sahih, Allah memiliki sifat ini dan mereka mengatakan tidak. Nah, berarti menta'til. Ya, mereka menta'til. Kemudian yang ketiga, pelanggaran yang ketiga adalah tahrif. Mereka telah terjatuh di dalam tahrif. Ya, tahrif yakni pelanggaran yang pertama disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, tahrif. Ya, entah tahrif lafz atau tahrif makna. Mentahrif mengubah lafaznya atau mengubah maknanya. Ya, karena untuk mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala padahal sudah tersebut di dalam Al-Qur'an. Padahal sudah tersebut dalam hadis yang sahih. Bagaimana cara mereka mengingkarinya? Kalau terang-terangan tidak, ya mereka nanti dituduh telah melakukan takdzib, pendustaan. Oh, berarti menolak ayat. Berarti menolak hadis yang sahih. Ya, karena mereka enggak mau dituduh mendustakan ayat dan hadis, akhirnya mereka melakukan tahrif. Caranya bagaimana? Ya, saya menerima ayat ini, tapi kan maknanya begini. Ya. Saya menerima ayat ini, bal yadahu mabsutatan, bahkan dua yad Allah itu terbentang. Iya, saya menerima, saya mengimani ayat ini, hanya saja yad maknanya adalah ini. Nah, itu maksud dari tahrif. Tahrif itu sekedar sarana, alat untuk menolak atau mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagai alat. Ya. Karena kalau mereka mabal ya dahu mabsutatan, saya enggak beriman dengan ayat ini. Wah. Nanti akan di hukumi kafir oleh kaum muslimin karena menolak ayat yang jelas-jelas ada dalam Al-Qur'an. Begitu. Mereka mengatakan kami beriman, kami imani, kami terima, tapi maknanya, nah ini, mereka tahrif. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Apa makna beristiwa? Nah, kalian beriman dengan ayat ini, ya saya beriman, saya menerima. Ya, tapi istawa maknanya adalah, nah mereka bawa kepada makna yang jauh, yang tidak didukung oleh dalil, demikian juga tidak didukung bahkan oleh bahasa Arab. Nah ini, sehingga mereka terjatuh dalam tahrif, ya sebagaimana orang-orang Yahudi telah terjatuh dalam tahrif. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ih. Ya, mereka mentahrif kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya, dari makna-makna yang dimaukan. Mereka bawa kepada makna yang jauh, yang tidak dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesalahan dan pelanggaran yang berikutnya adalah at-tanaqub. Mereka terjatuh dalam sikap yang kontradiktif. Kontradiktif, bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Ya. Ya, ambillah contoh kelompok yang pertama, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah dan misal mereka. Mereka menetapkan beberapa sifat bagi Allah dan mengingkari mayoritas sifat-sifat yang lain. Ya, mayoritas sifat-sifat mereka ingkari tapi menetapkan beberapa sifat. Ya. Mereka mengingkari dengan alasan menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk karena makhluk juga memiliki sifat-sifat itu. Menetapkan tangan bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk karena makhluk punya tangan. Menetapkan sifat wajah bagi Allah ya berarti menyerupakan Allah dengan makhluk karena makhluk punya wajah dan seterusnya. Tapi mereka menetapkan beberapa sifat. Asy'ariyah menetapkan 7 sifat. Nah, mereka kontradiksi, kontradiktif sikapnya. Kenapa? Ya, sama saja kita katakan nanti kita bantah. Mereka menetapkan sifat hidup bagi Allah. Makhluk juga punya sifat hidup. Berarti kalian menafikan, berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalian menetapkan sifat pendengaran bagi Allah. Padahal makhluk juga memiliki sifat pendengaran. Berarti kalian telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dan seterusnya sama saja. Berarti mereka terjatuh dalam sikap yang kontradiktif. Ya. Jadi konsekuensinya ada dua bagi mereka. Jangan kontradiksi begini. Konsekuensinya adalah ya, kalian nafikan semua sifat Allah. Bahkan semua nama Allah juga kalian nafikan. Akhirnya kalian ya, menjadi seperti ekstremis Jahmiyah tadi. Ya. Atau kalian tetapkan semua nama dan sifat yang telah tersebut dalam ayat dan hadis. Ya, kalian termasuk ahlul hadis, ahlul asar, ahlul sunnah wal jamaah salafi. Pilih yang mana? Mereka ternyata pilih ya tadi. Ya, pertengahan-pertengahan. Ya, itu sama saja dengan sikap yang kontradiktif. Kalau kalian mau mengingkari, ingkari semua. Ya, kalian mengatakan menetapkan sifat ini bagi Allah, konsekuensinya adalah menyerupakan Allah dengan makhluk karena makhluk memiliki sifat tersebut. Ya sudah, sama saja beberapa sifat yang kalian tetapkan, ternyata juga dimiliki oleh makhluk. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk, gimana? Mau kalian ingkari juga? Kalau kalian ingkari, ya sudah ingkari semuanya. Tapi kan terjatuh dalam ya bahaya yang besar, semakin fatal, bahkan bisa sampai pada tingkat kekufuran. Atau kalian menetapkan, ya sudah. Tapi soalnya ini kan tidak sama. Memang sama-sama memiliki sifat hidup. Allah memiliki sifat hidup. Makhluk memiliki sifat hidup. Tapi kan hidupnya Allah tidak sama dan hidup makhluk. Ya sudah, sama saja. Allah memiliki wajah. Makhluk memiliki wajah. Wajah Allah tidak sama dan wajah makhluk. Akhirnya semuanya sifat Allah ditetapkan. Semua sifat Allah yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Dalam ayat ditetapkan. Ya. Mereka mengatakan, ya Allah memiliki iradah, makhluk juga memiliki iradah. Tapi kan beda iradah Allah dan iradah makhluk, kata mereka begitu. Oleh sebab ini kami menetapkan sifat iradah. Ya, maka kita bantah, ya sudah. Sebagaimana kalian menetapkan Allah memiliki sifat iradah, makhluk memiliki sifat iradah, dan iradah Allah, kehendak Allah tidak sama dengan iradah, kehendak makhluk. Demikian juga Allah memiliki tangan, makhluk memiliki tangan, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kenapa rumit-rumit, bingung-bingung? Ya, ingkari semuanya dan itu sangat fatal, atau tetapkan semuanya dengan meyakini bahwa tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluk, kan begitu? Itu metode Ahlussunnah wal Jamaah para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, setidaknya ini beberapa kesalahan dan pelanggaran yang ada pada kelompok-kelompok Mu'tazilah ini dengan berbagai tingkatannya. Adapun makna takyif dan tamsil, ya itu insyaallah mudah dan jelas. Takyif itu lebih luas daripada tamsil. Tamsil itu merupakan bagian dari takyif. Dan takyif, ini pelanggaran yang ketiga yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Takyif, an yaj'ala lissifati kaifiyah. An yaj'ala kaifiyatan lissifah. Menetapkan adanya kaifiyah tertentu. Kaifiyah yakni bagaimana ya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna takyif. Misalkan menetapkan dan meyakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tangan. Ya, kemudian terlalu merinci, dirinci sama dia. Ya, tangan Allah begini, begini, begini. Itu takyif. Begini, begitu, begini. Ini takyif. Membagaimanakan. Ya, padahal tangan jelas maknanya tangan. Adapun bagaimananya tangan Allah subhanahu wa ta'ala kita belum pernah melihatnya. Jadi jangan... Ya, prinsipnya adalah jangan ya berani berbicara dalam perkara ghaib. Ya, perkara ghaib kita tidak mengetahuinya kecuali lewat jalur apa? Wahyu Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, kita terima, kita imani, kita yakini. Yang tidak disebutkan rincian-rinciannya betul begini, ya sudah, tidak boleh kita ya berkata tanpa ilmu. Karena ini perkara ghaib tentang Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk perkara ghaib. Jadi takyif itu yang membagaimanakan, terlalu merinci. bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Naam. Dan takyif ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah takyif yang disertai dengan tamtsil. Takyif yang disertai dengan tamtsil. Ya, takyif dengan cara mentamtsil maksudnya. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah merinci bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menyamakannya dengan sifat makhluk. Dengan sifat makhluk. Ya, tangan Allah itu seperti sifat makhluk. Ya, begini, begini, begini sifat makhluk ini manusia atau apa. Nah, ini merupakan tamtsil, menyamakan. Jadi menyamakan itu apa? An yaj'ala mumatsilan ya syufifah. Menetapkan atau meyakini ya, ada yang semisal dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tamtsil. Dan tamtsil ketika terjatuh dalam tamtsil sama saja dia terjatuh dalam takyif, karena takyif itu membagaimanakan, merinci bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan merinci ini macam yang pertama ya adalah merinci dengan cara menyamakannya dengan sifat makhluk. Berarti kan merinci bagaimana sifat Allah. Macam takyif yang kedua adalah takyif tanpa mentamtsil. Takyif tanpa mentamtsil. Jadi hanya merinci bagaimana sifat Allah tapi tidak dengan cara menyamakannya dengan sifat makhluk. Terus bagaimana ya membayangkan sendiri, mengkhayalkan sendiri. Ya. Menerangkan gambaran dari pikiran sendiri tanpa menyamakan dengan makhluk tertentu. Ya, tanpa menyamakan dengan makhluk tertentu. Ya. Jadi sekali lagi, takyif ini lebih luas daripada tamtsil. Jika terjatuh dalam tamtsil, ya, hakikatnya dia juga telah terjatuh dalam takyif. Karena takyif itu merinci bagaimana sifat Allah, ya, entah dengan menyebut adanya yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya ataukah tidak. Ya. Kalau melakukan tamtsil, menyamakan sifat Allah dan sifat makhluk, artinya dia juga telah mentamtsil, merinci bagaimana sifat Allah hanya saja dengan bantuan ini makhluk yang dia anggap sama sifatnya dengan Allah. Ya, dan terkadang takyif itu dilakukan tanpa mentamtsil, ya hanya menyebut rincian bagaimana sifat Allah tapi tidak sampai menyebutkan ya makhluk tertentu seperti makhluk ini, seperti makhluk itu, tidak. Jadi bayangan, khayalan, imajinasi. Nah, hanya saja kalau kita cermati dari perkataan atau kalimat penulis Ibnu Taimiyah rahimahullah, nampaknya yang dimaksud dengan takyif di sini adalah macam yang kedua yang tanpa mentamtsil. Karena beliau menyebutkan salahnya tamtsil secara khusus, secara tersendiri beri takyif macam yang kedua, yaitu takyif yang tanpa mentamtsil, hanya membagaimanakan atau merinci bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Adapun tamtsil itu yang dilakukan dengan cara menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, dan ini adalah empat pelanggaran di dalam bab al-asma wa sifat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah agar dijauhi, yaitu tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Keterangan lebih lanjut insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.